manis mudara. Hatiku tak akan iba. Pengkhianatan cintamu telah menghancurkan segalanya. Sudah sering kali kau salah padaku, tapi engkau aku tidak akan luluh dengan sedih sedanmu itu. Sungguh sampai hati kau bermain cinta dengan orang yang paling aku percaya. Untuk melupakan bayangan kejam yang menyiksa, tak dan cintamu telah menghancurkan segalanya. Sudah sering kali kau salah padaku, tapi engkau aku lagi ku maafkan, tak mungkin lagi ku.